Datang dengan nyanyian memuji kebesaran-Mu, ditinggikan atas segalanya. Lawatlah kami umat-Mu. Kau bertahta atas pujian, kemuliaan-Mu di sini. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kau bertahta atas pujian, kemuliaan-Mu di sini. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari sampai selamanya.